Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin menjawab pertanyaannya. Tadi dikatakan, bagaimana cara kita membagi waktu dalam kehidupan kita ini? Al-Imam Ali, Amirul Mukminin, menyatakan, waktu itu 24 jam, maka bagilah 3. 8, 8, 8. 8 untuk duniawiyahmu, 8 untuk keluargamu, dan 8 untuk dirimu. 8 jam. Oh, 8 jam. Jadi 8 tambah 8, 16, 16 tambah 8, 24. Ditanya, ya Amiran Mukminin, kalau begitu untuk Allah beberapa jam? Untuk Allah, Allah hanya minta beberapa menit kok. Salat 5 menit. Dari 5 menit kita menghayal, subhanallah. Iya kan? Allah enggak minta 2 jam, 3 jam. Nah, oleh karena itu 8 jam itu sudah waktu dunia untuk kita bekerja. 8 jam untuk kita istirahat itu milik hak diri kita, dan 8 jam pula keluarga kita. Nah, oleh karena itu muslim itu sudah ditoto hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak S3. Stres, stroke, stop. Stop gua. Iya kan? Kalau terlalu sibuk juga akhirnya sakit. Kalau sakit kan kasihan dirinya kan begitu. Nah, oleh karena itu dia diberikan, mohon maaf, diberikan aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah Pak Ustaz, di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan? Dan bagaimana kita tahu ada kemudahan dalam kesulitan itu, Pak Ustaz? Baik, subhanallah. Hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang hamba itu dalam ujian Allah, berarti dia dipilih sebagai kekasihnya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, apabila aku jatuh cinta kepada hambaku, aku uji dia. Tuh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu janganlah kesulitan itu merupakan satu beban bagi kita, tidak. Kadang-kadang kesulitan itu merupakan cambuk kita untuk kita lebih menjadi manusia yang manusiawi. Lebih sabar, lebih tabah, lebih tidak emosional, lebih lapang dada. Nah, itu manusia yang sebenarnya. Pasti setiap kesulitan Allah akan berikan jalan keluarnya. Karena apa? Tidak ada satu kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya. Permasalahannya kita mau sabar tidak dalam kesulitan itu. Terus jalan keluarnya itu ujian juga? Jalan keluarnya adalah sesuatu yang baik Allah berikan kepada kita. Kan kebaikan itu bukan berupa materi saja. Kebaikan itu adalah keberkahan. Keberkahan itu adalah kesehatan. Kebaikan itu juga apa namanya, berkumpulnya kita dengan keluarga. Kan seperti itu. Jangan semuanya kebaikan itu fulus, bil fulus, mulus, bidunil fulus. Oh, pokoknya tuh. Manfus. Na'udzubillah min dzalik. Berarti rezeki juga. Nah, iya. Begitu. Semua ujian. Harta ujian, anak ujian, suami ujian, istri ujian. Tapi anak ujian nasional. Oh, iya. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dalam sesuatu yang sempit, tidak. Allah menginginkan dada yang terbuka. Allah menginginkan setiap kaum muslimin menghadapi apapun dengan lapang dada. Dan ini penting karena nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah lapang dada. Apapun yang kita miliki di alam semesta ini, kalau kita sempit dada kita, kita akan menghadapi sesuatu dengan jerit-jerit. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ma'al usri yusra. Setiap permasalahan yang sulit kau hadapi, Allah akan jalan berikan jalan keluar. Apapun dalam hidup ini, Dia sang pemiliknya. Dia yang menentukan rezeki kita, Dia yang menentukan jodoh kita, Dia yang menentukan kematian kita. Oleh karena itu, setiap kesulitan maka akan ada jalan keluar. Yang ketiga, fa idza faraghta fansab. Kalau engkau selesai dalam urusan duniawiamu, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau selesai salat, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau salat fardu selesai, tambahlah dengan salat-salat nawafil. Jika engkau selesai dalam urusan yang berkenaan dengan dakwahmu, maka salatlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Mengapa? Fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan kalian kalau betul-betul kita kembali kepada Allah. Kita mengharap kepada Allah, hati kita selalu kepada Allah, hati kita tujuannya hanya Allah, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena Allah tidak pernah membiarkan kita, karena Allah tidak pernah mengecewakan kita, karena Dia tempat harapan, Dia tempat tumpuan, karena Dia yang menentukan hidup dan mati kita. Kalau kita lari dari Allah, berarti sungguh kita akan kecewa dalam hidup ini. Na'udzubillah min dzalik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.